Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ala ni'matillahi wa salatan wa salaman ala manistofa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, satu hal yang perlu kita sampaikan bahwa agama Islam adalah agama yang moderat, tidak berlebih-lebihan dalam mencintai makhluk setinggi apapun hubungan dan kerabatan dia dengan kita. Hal ini terkait erat dengan ayat 77 dari surat Al-Maidah yang akan kita kaji. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum ghairal haqq wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dallu min qablu wa adallu katsiran wa dallu an sawa'is sabil. Katakanlah, hai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan melampaui batas dengan cara yang tidak benar dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya sebelum kedatangan Muhammad, dan mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia dan mereka tersesat dari jalan yang lurus. Para pendengar yang dimuliakan Allah, la taghlu, jangan berlebih-lebihan, sebagaimana yang kita ungkapkan di awal pertemuan tadi. Bahasa lainnya adalah ekstrim. Islam adalah agama moderat. Wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan demikianlah kami jadikan kamu umat yang moderat, umat yang menengah, umat yang di tengah-tengah. Artinya apa? Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sha'rawi, di antara pengertian moderat ini adalah pertengahan dari terlalu mencinta dunia yang dilakukan oleh kaum Yahudi sehingga menjadi penganut materialisme, semuanya ujung-ujungnya materi, semuanya ujung-ujungnya kasat mata, semuanya harus terlihat dengan jelas, dengan satu sisi yang juga terlalu dan berlebih-lebihan, yaitu kaum Nasrani yang terlalu rohani, terlalu ke bersifat gaib, sehingga disebutkan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sha'rawi, ketika dipukul pipi yang kanan, pukul jugalah pipi yang kiri. Kepasrahan yang tiada batas juga bukanlah suatu hal yang baik. Maka di sini Allah mengatakan, Qul ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum. Katakan di sini kembali kepada Nabi Muhammad. Dan kita sebagai pengikut Nabi Muhammad juga dianjurkan untuk bertabligh dan mengatakan kepada ahli kitab, la taghlu fi dinikum. Jangan berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan diantaranya sangat terkait dengan ayat 75. Bagaimana seorang rasul dijadikan Tuhan, itu sudah berlebih-lebihan. Manusia tetaplah manusia. Manusia adalah makhluk. Makhluk tetaplah makhluk. Makhluk bukan kholik. Kholik pencipta, makhluk diciptakan. Yang diciptakan tidak mungkin menjadi pencipta. Nah, di sini adalah suatu hal yang berlebih-lebihan. Umat Nasrani berlebih-lebihan dalam menuhankan Isa alaihissalam dan Bunda Maria dijadikan juga Tuhan. Begitu juga Yahudi menjadikan Uzair menjadi anak Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Tentu saja inilah berlebih-lebihan dalam beragama. Ya, memang dalam ayat ini ada dua hal, Ustaz, yang disinggung dalam ayat ini adalah sifat ekstrim kedua kelompok. Yaitu pertama, ahli kitab bertolak belakang apa yang diapakan oleh orang-orang Nasrani. Karena Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani. Yahudi menyikapi Maryam dengan sifat yang tidak terpuji. Iya. Memang dihina sekali begitu. Tapi orang Nasrani menyikapi Nabi Isa ini dan Maryam itu memang diagungkan sekali sampai dalam hal ini Tuhan, sampai gitu, derajat Tuhan. Ya. Makanya Allah mengatakan di sini jangan berlebihan karena yang dihadapi sekarang itu adalah al-haq, ghairul haq. Ya. Kan artinya kebenaran. Kebenaran itu sifatnya apa, sifatnya selalu menunjukkan kebaikan. Artinya kebenaran itu tidak pernah berubah. Iya. dalam keadaan apapun. Benar. Jadi yang berubah ini adalah yang batil. Yang batil. Iya. Makanya wama ba'dal haqqi illa dhalal. Iya. Iya. Jadi untuk hal yang ke depan kita tidak boleh melanggar kebenaran ini karena kebenaran ini sudah baku dia dan Allah tidak akan pernah berubah. Iya, al-haqqu min rabbika ya. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Ya. Kebenaran itu datang dari Allah dan janganlah sekali engkau menjadi orang-orang yang ragu. Ya. Makanya di sini dikatakan la taghlu fi dinikum. Jangan terlalu berlebihan. Artinya bukan tidak boleh berlebihan dalam masalah kebenaran. Kebenaran. Nah, gitu. Ini kan lawan kata dari ayat ini. Artinya ghairul haq, nah, ya. Ghairul haq, selain kebenaran. Kalau kebenaran yang kita junjung boleh kita agungkan kan gitu. Artinya contohnya seperti ini, Allah itu selalu menolongku dan ini harus kita yakini sebagai kebenaran lebih daripada apa yang ada di dalam diri kita. Nah, itu seperti itu yang memang harus dihancurkan, diharuskan kan gitu. Jadi di sini disebutkan kenapa kebenaran apa berlebih-lebihan dalam bukan dalam hal kebenaran. Iya. Berlebih-lebihan dalam hal kebatilan. Kenapa? Ittiba'ul hawa. Iya. Karena mengikut hawa nafsu. Iya. Karena disebutkan al-haqqu min rabbika. Iya. Selain datang kebenaran yang bukan datang dari Tuhan, maka itu adalah hawa nafsu. Ketika kebenaran ketika kebatilan itu pasti datangnya dari hawa nafsu. Ketika hawa nafsu diikuti, maka Allah mengatakan qad dallu. Iya. Ketika mengikuti hawa nafsu akan terjadilah kesesatan. Iya, karena dalam bahasa Arab juga Ustaz, hawa ini artinya mengajak kan gitu. Jadi dikatakan kalau orang mengikuti hawa nafsu ini selalu mengajak kepada perbuatan yang mana sampai ke api neraka. Yahwi bisahibihi bin ilan nar. Yang membawa ke apa sahabat dari hawa nafsu ini mengajak itu kepada neraka. Nah, begitu. Inilah yang dikatakan hawa, makanya dijelaskan dalam ayat ini la tattabi'u ahwa qaumin, karena ahwa'an itu yang akan menggiring mereka nanti ke neraka. Ikutilah yang hak, yang sudah baku, yang tidak perlu lagi kita mengutamakan perasaan kita untuk melaksanakan kebenaran ini sebagaimana yang dipirmankan oleh Allah, al-haqqu mir rabbika wala takunanna minal mumtarin. Menariknya nih Ustaz Fajrul, terkadang hidup ini lebih senang orang itu mengikuti hawa nafsu daripada mengikuti perintah Tuhan. Udah taunya perintah Tuhan itu benar, udah taunya hawa nafsu itu salah, tetapi kok enak kali ngikuti hawa nafsu ini Ustaz Fajrul? Iya, karena di sini juga yang namanya hawa nafsu itu adalah suatu hal yang kalau diikuti seseorang itu seakan-akan orang itu membawa keberuntungan bagi dirinya, begitu. Makanya Allah mengatakan wala tattabi'u itu supaya kita itu terjaga, aman. Tapi bukan, kenapa kok bisa terikut itu Ustaz Fajrul? Kenapa? Disebabkan karena dia mengikuti apa yang kemauan bagi dirinya. Mungkin disebabkan dia itu mengikut karena tidak ada standar. Standar atau aturan di dalam dirinya yang mana yang saya harus ikut. Pokoknya yang berkenaan dengan hatinya itu yang diikutinya. Jadi kalau selama apa pergerakan kita itu tidak ada standarnya, itulah adalah sebuah kehancuran. Allah itu tidak ingin menjadikan orang itu hancur kan begitu Ustaz. Iya. Jadi sebenarnya memang hawa nafsu ini enak Ustaz Fajrul. Tetapi tidak membuat bahagia. Tidak selamanya yang enak ini menimbulkan kebahagiaan Ustaz Fajrul ya kan? Iya. Seperti sekarang ini banyak penyedap makanan. Penyedap makanan itu kan enak Ustaz Fajrul. Enak. Tetapi itu mudaratnya banyak bagi kesehatan. Orang yang pintar akan menjaga dirinya dari hal-hal yang membahayakan dirinya. Begitu juga lah mengikuti hawa nafsu ini enak, tetapi akibatnya itu sangat menyengsarakan. Maka orang yang pintar akan mengatakan la khaira fi lazzatin tu'qibuhu nadaman. Tidak ada kebaikan suatu kenikmatan sesaat yang akan menimbulkan penyesalan yang abadi. Karena sudah jelas memang digariskan dalam Al-Qur'an itu. Kata-kata al-hawa itu dalam Al-Qur'an itu selalu ditujukan kepada hal-hal kesesatan dan kerugian. Begitu, selalu begitu. Janganlah kita mengikuti hawa nafsu karena dia akan menyesatkan kamu dari jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya nih Ustaz Fajrul, lebih real. orang yang bekerja jungkir balik mendapatkan rezeki halal. Itu enak dan membahagiakan. Ya kan? Dia bawa pulang ke rumah, ayah bawa oleh-oleh gitu kan, senang kita dengarnya. Iya. Di samping ada juga orang yang mencuri. Mm-hmm. Kan dia akhirnya mendapatkan hasil juga. Yeah. Dia enak Ustaz Fajrul, tanpa harus kerja payah, dia pulang juga bawa hasil. Tetapi waktu kerjanya itu dia tekanan batin tuh Ustaz Fajrul. Iya, betul. Bukan enak. Ada gejolak jiwa di dalam dirinya yang sebenarnya ini pekerjaan tidak layak aku kerjakan. Dan ketika dibilang sampai ke rumah ketemu dengan suami, dengan istri dan anak-anak, apa katanya? Ayah dapat duit dari mana? Aku kerja tadi membanting tulang. Tapi sebenarnya dalam hatinya, aku ini mencuri, malu aku bilang dengan anakku. Jadi sebenarnya yang mengikuti hawa nafsu ini juga tidaklah suatu hal yang membahagiakan. Iya, memang kalau ditegaskan di dalam surat Al-An'am ayat 164 artinya, dan tidaklah seseorang membuat dosa melainkan kemudaratan kembali kepada dirinya sendiri. Benar sekali. Nah, inilah memang sudah Allah gariskan gitu. Setiap orang yang berbuat zalim, berbuat maksiat, itu akan kembali menjadi mudarat bagi dirinya. Iya. Maka kita tinggal milih. Misalnya tadi kata Ustaz Fajrul, mungkin harta yang dimakan tadi menjadi tidak berkat, ya kan Ustaz Fajrul? Mungkin anaknya menjadi penyakitan, gitu kan? Memang dapat hasil dari curian tadi banyak, tetapi pengeluarannya pun juga, na'udzubillah, masya Allah, habis juga. Maka ada kata orang yang memang profesinya mencuri, saya pernah dengar di sebuah televisi itu mengatakan uang hasil curian itu tidak boleh dibawa ke rumah, katanya. Jadi sebanyak apapun hasil dari curian itu kita habiskan untuk foya-foya. Dan foya-foya itu sendiri rupanya apa? Menyengsarakan diri. Seharusnya malam harus tidur, dia begadang untuk menghabiskan duit itu. Nah, ada istri di rumah tidur dengan anak, sementara dia tidur dengan perempuan lain. Itu kan adalah suatu hal yang menyengsarakan jiwa sebenarnya. Terus ada pertanyaan begini, Ustaz. Ada sebuah legenda, Allahu'alam betul, itu memang terjadi pada masa para sahabat dulu atau pada masa Rasulullah. Dia mencuri tapi untuk membagikan kepada orang-orang fakir miskin. Gimana nih, Sar, kalau begini nih? Sebenarnya Islam tidak mengenal istilah pitung ya, atau Robin Hood gitu ya. Mencuri untuk dibagikan kepada rakyat. Islam itu innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Islam itu dimulai dari yang baik dan Allah akan menerima sesuatu yang baik. Jadi sarana dan tujuannya itu haruslah suatu yang baik dan dibenarkan oleh agama. Nah, inilah bedanya Islam dengan yang lain, menghalalkan segala cara. Islam tidak, caranya juga harus halal, bukan dihalalkan berarti ada yang haram tapi dihalalkan untuk tujuan yang baik, tidak. Islam itu caranya harus halal, tujuannya juga halal. Jadi bisa jadi Ustaz, cerita-cerita seperti ini untuk kisahnya ini hanya untuk mengkaburkan ajaran-ajaran Islam itu. Iya, ajaran agama secara umum. Iya. Artinya perbuatannya itu jahat tapi untuk kebaikan. Mana ada dalam Islam seperti itu? Iya, dasarnya Islam seperti yang Ustaz Arifin katakan tadi, sesuatu Islam itu menginginkan satu hal yang baik, maka dimulai dengan baik karena Allah sangat menyukai orang-orang yang berbuat baik, kan begitu? Kembalinya kepada keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah kita, ketika kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Ar-Razzaq, pemberi rezeki, maka yang halal itu akan menjadi bagian dari kehidupan kita. Tetapi ketika kita tidak yakin kepada Allah, keluarlah ide-ide Mikafali tadi. Halal apa? Tujuan menghalalkan segala cara. Itu sebenarnya bukanlah hal yang dibenarkan oleh agama Islam dan agama manapun. Kalau kita lihat dari ayat ini, Ustaz, qad dallu min qablu wa adallu katsiran wa dallu an sawa'is sabil. Artinya orang-orang yang telah sesat dahulunya sebelum kedatangannya, karena kedatangan Rasulullah, dan mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia. Dan mereka tersesat dari jalan yang lurus. Artinya di sini Allah menjelaskan ada dua bentuk dosa mereka. Pertama, dosa melakukan kesesatan. Kedua, dosa menyesatkan orang lain. Karena itulah Allah berfirman, ucapkanlah kepada mereka yang artinya dalam surat An-Nahl 25 yang menyebabkan mereka memikul dosa-dosanya dengan sepenuh-penuhnya pada hari kiamat, dan sebahagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikit pun. Iya. Memang banyak nih sekarang, Ustaz. Kemasannya bagus tapi isinya tak ada begitu. Artinya dianggap itu sebuah perbuatan baik tapi sebetulnya tidak, kan begitu. Menyesatkan dia. Menyesatkan dia. Dan inilah yang menjadikan problema kita pada masa saat sekarang ini. Banyak sekali. Ah, itu kan seperti begini, Ustaz. Kata-kata orang, isap aja ganja ini. Karena yang dibilang dalam Al-Quran itu atau hadis atau fikih yang tidak, yang memabukkan ini kan kalau sedikit kan nggak memabukkan. Gitu. Ini kan menyesatkan orang artinya. Menyesatkan orang, padahal Allah sudah mengatakan jangan kita hindari yang apa itu? La taqrabu ya. Jangan mendekat. Ya. Jangan mendekat. Karena mendekat aja walaupun kita tidak berbuat berarti sudah ada peluang untuk menuju ke sana walaupun kita sudah tidak berbuat, kan gitu, San. Para pendengar yang dimuliakan Allah, suatu hal yang perlu kita garis bawahi bahwa ekstrim yang dilarang ini apabila kita memasukkan sesuatu zat kepada zat yang bukan haknya. Misalnya apa? Menuhankan manusia yang dia sebenarnya bukanlah sesuatu bagian dari Tuhan. Atau menuhankan Nabi Isa, Nabi Musa, Bunda Maria yang sebenarnya mereka itu bukanlah Tuhan. Inilah yang dimaksud ekstrim yang tidak baik yang dilarang oleh agama. Secinta apapun kita kepada Bunda Maria, sesayang apapun kita kepada Nabi Isa, Nabi Muhammad, Ali bin Abi Thalib, tetaplah mereka itu semua adalah utusan manusia, Allah. Manusia bukan Tuhan. Saya Jenal Arifin bersama saya Ustaz Fajrul Haq mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Suatu hal yang kita inginkan, keyakinan yang benar harus dimulai dari tauhid. Meyakinkan Allah lah sebagai pencipta, Allah lah sebagai pemberi rezeki, Allah lah tempat kita meminta, Allah lah tempat kita memohon pertolongan. Dengan keyakinan yang tulus dan dalam kepadanya, yakinlah semua kehidupan ini akan dapat berjalan dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.